Qala al-musannif rahimahullah al-maf'ulu ma'ah, maf'ulu ma'ah wa huwa ismun fadlatun ba'da wawin urida bi tamkhis wal al-ma'iyyah masbuqatin bi fi'lin aw ma fi hurufihi aw ma fi hurufu wa ma'na kasirtu wa naila wa ana sa'irun wa nila. Sunnah rahimallahu taala berkata di sini wal maf'ulu ma'a, maf'ulu ma'a wa huwa dan dia adalah ismun. Idan maf'ul ma'a itu berbentuk isim. Yang kedua qabla, yang kedua qabla isim yang qabla amhullah ma laisa fi umdah wala musnad wala musnad ilaih. Dia harus jatuh ba'da wawin, setelah wawu, wawu bi urida biha, yang dimaksud biha dengan wawu ini adalah tangsis alal ma'iyah, aina bahwasanya wawu ini wawu ma'iyah yang bermakna ma'a, bukan wawu yang bermakna istirah ay wawu atau atau misalnya balaros, dia adalah wawu ma'iyah, balaros wawu ma'iyah, wawu ma'iyah. Faham teman-teman? Isim fadla jatuh setelah wawu ma'iyah, jatuh setelah wawu ma'iyah masbu kotin bifi'lin, dia harus didahului oleh fi'il, harus. Kalau ada yang wawu yang bermakna ma'iyah tapi sebelumnya enggak didahului oleh fi'il, enggak masuk, tidak masuk. Dia harus didahului oleh fi'il. Aw ma fihi huruf wa makna, fi'il atau didahului oleh hurufnya dan maknanya, hurufnya dan maknanya itu bimana fi'il, hurufnya dan maknanya itu bimana fi'il. Dan saat insyaallah penjelasan huruf dan makna saat insyaallah. Kasir tuan nilah, lihat nilahuna apa isim, dia adalah qadla jatuh setelah apa? Apa ya khawarana? Wawu ma'iyah itu wan, wanil. Sebelumnya apa dia? Berupa fi'il. Berupa fi'il. Wa'ana sa'ir wanil. Wanil wawu ma'iyah. Wanil atau apa? Wanil isim. Fadla. Didahului oleh wawu ma'iyah. Sebelumnya apa? Sa'ir. Sa'ir ini apa? Sin sa'ir ini apa? Adalah memiliki fi'il, ya kan? Dari sa'ro. Jadi huruf-hurufnya huruf-huruf fi'il. Tapi huruf-hurufnya huruf-huruf fi'il. Dan mananya juga mana fi'il. Hada wa di sini ya kawan, barakallahu fiik. Di pembahasan yang ada, maful ma ini maaf yang paling terakhir ya. Sebenarnya kan enggak maful lagi, sudah hal. Kenapa boleh diakhirkan maful ma'ah di terakhir kalinya? Ini ada alasan kenapa musannif itu mengakhirkan maful ma'ah. Kenapa musannif ini mengakhirkan maful ma'ah ditulis? Lima ada akhara al-maf'ul ma'ah al-ghayriha. Lima ada akhara maf'ul ma'ah al-ghayriha. Limara akhara maf'ul ma'ah an ghairiha. Yaqulu ibnu Syam fi sudur. Yaqulu ibnu Syam fi sudur. Wa dhalika li amrayni. Al-awwal innahum ikhtalafu fi Hal huwa qiyasiyun am jima'iyun? Bi khilafi ghairiha fa innaha qiyasiyun. Wa thani anna al-'amil fiha innama yasilu biwasitati harfin malfuzin wal waw. Anna al-'amil fiha innama yasilu biwasitati harfin malfuzin bihi wa hiya al-waw bi khilaf sa'iril maf'ulat bi khilaf sa'iril maf'ulat intaha. Di sini lihat kenapa Ibnu Hisham rahimahullah mengakhirkan maf'ul ma'a, dia diletakkan di paling akhir. Ini semuanya karena dua alasan. Maf'ul ma'a itu hal yang diperselisihkan. Apakah dia jima'iyun atau qiyasiyun? Apakah maf'ul ma'a itu seputar alal qiyas? Terbatas pada jima'i? Ngerti? Ataukah dikiaskan yang lain juga? Jelas. Karena itulah mereka, karena itulah diakhirkan. Lain dengan maf'ul bih, maf'ul ajleh, maf'ul mutlak. Maf'ulnya dia itu al-qiyasiyah. Semuanya bisa masuk. Yang penting terpenuhi syurut-syurutnya. Lain dengan maf'ul ma, kalau maf'ul ma ukhtalafun bih. Apakah hal huwa qiyas? Ayah maknanya semua yang terpenuhi syurut-syurutnya, meskipun enggak terdengar dari mereka itu masuk. Apakah sima'iyah? Ayat terfokus terbatas dengan masmuk dari mereka-mereka. Fauna mustalafun fi, diperselisihkan di antara mereka. Yang kedua, bahwasannya wasito, kalau maful ma'a, beramalnya dia itu butuh perantaraan penyambung, yaitu wawu ma'inya. Jelas? Lain dengan mafulun beh, kalau maful amil, langsung bisa mengamili. Ini enggak, butuh wasito, butuh perantaraan. Bahwa perantaranya adalah waw ini. Kalau enggak ada pun enggak bisa berjalan. Enggak bisa beramal ya. Maka itulah apa namanya? Gara-gara butuh seperti istilah beliau diakhirkan. Lain dengan yang lain, kalau yang lain enggak ada sudah, jalan sudah. Bebas kan? Ada wasithah, ada enggak wasithah, bebas. Enggak ada masalah. Lain dengan masalah maful ma'ah. Dua itulah yang menyebabkan maful ma'ah diakhirkan. Jelas enggak lewat? Jelas. Nah, Afum insyaAllah. Wis. Jawabin. Paham. Alal musannifu rahimahullah. Kharaja bidhikril ism. Keluarlah dengan menyebutkan kata-kata isim al-fi'lul mansub, fi'l yang dinasabkan ba'dal wawi setelah wawu fi isim. Keluar apa? Keluar fi'il. Fi'il. Fi'il yang masuk. Fi'il yang dinasabkan setelah wawu. Fi qawlika la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Nah, di sini. La ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Fauna apa? Jangan kau makan apa? Ikan bersama dengan makan. Bawa apa ini bau mainnya kan? Hah? Bawa apa ini? Hah? Bawa atof? Lah, bukan bawa atof Muhammad. Bawa mainnya Muhammad. Mainnya tak atof? Hah? Mainnya Muhammad. Cuma gak dikatakan nafur. Maka kenapa dia adalah fi'il? Dia adalah fi'il. Jelas di sini? Jelas? Karena dia adalah fi'il. Salahnya kan harus isim. Ditulis. Hada ala sahih. Hada ala sahih. Hadza ala sahih. Ayakuna al-ismu isman sharif la muawwal. Ayakuna al-ismu isman sharif. Baik. Berarti kenapa? Tapi yang mengatakan muawwal ini bisa jadi maful mah. Tentunya apa? Bahwa ini apa ya kan? Mungkin tas roba apa akan apa? Jadi maful mah iya kan? Wa antas kan gitu kan? Wa antas kan anak-anak mas dari ya kan? Tapi karena alat sahih maful mah itu apa? Harus isim sharif, gak boleh isim muawwal. Ada kata itu boleh isim muawwal, tentunya ini jadi maful mah. Ngerti gak ya kawan? Nah. Fa innahu ala makna al-jama'. Kalau begitu wau di sini wau ma'iyah memiliki makna jama' air. Jangan kau makan ikan bersamaan dikumpulkan dengan minum susu. Jadi kalau minum kalau makan ikan tok boleh, minum susu tok boleh. Tapi kalau dikumpulkan jadi satu enggak boleh. Aila tat'ala hada ma fi lihada. Ai jangan kau berbuat ini itu makan ikan ma fi lihada. Bersamaan dengan kamu berbuat ini, bawa ini minum susu. Walau sama maf'ulan ma'ah. Ini enggak dinamakan maf'ul ma'ah. Limala liqaunihi laisa isman. Karena dia bukanlah isim. Wal jumlatul haliyah keluar juga jumlah haliyah. Jumlah haliyah enggak masuk. Fi nahwi ja'a zaidun wa syamsu tali'ah. Wa syamsu tali'atun. Telah datang Zaid bersamaan dengan apa? Matahariku tali'ah. Hadi jumlah kan? Gak masuk di sini. Fa inna wa in kana al-ma'na ala qawlika ja'a zaidun, meskipun ini memiliki makna ja'a zaidun ma'a tulubi ma'a tulubi syams, meskipun memiliki makna ini, tapi gak bisa. Illa anna dhalika laisa bi ismin walakin hu jumlah. Tapi dia jumlah laisa bi ism. Maka tidak masuk. Jelas? Kenapa enggak masuk? Li anna jumlah. Karena ijma'a bi maf'ul ma'ah disyaratkan ayakuna ism. Wa bi dhikril fadla ma ba'da al-wawi, dan kata-kata fadla mengeluarkan kata-kata isim yang jadi setelah wawu. Fi kinafi qaulika istaraka zaidun wa amrun. Di sini istaraka zaid wa amrun. Wa amrun apa? Gak bisa kita katakan wa amrun. Sebab umda. Kenapa umda? Yang namanya berserikat harus ada dua orang kan? Ya gak ya kawan? Yang namanya berserikat harus ada dua orang kan? Iya. Ini kan kalau istaraka zaidun wa amrun gak bisa. Karena dia adalah umda. Harus wa amrun dan amr. Wawa awa atau fa inna umda li anna al-fi'la wal fi'l ishtaraka la yastaghni anha, butuh terhadap berserikat, butuh terhadap orang yang berserikat, butuh terhadap orang yang berserikat. La yuqal ishtaraka zaidun li anna al-ishtiraka, yang namanya ishtirak la yata'atta, tidak mungkin terwujud illa baina tsnaini, kecuali harus ada dua orang. Gak mungkin satu orang. Gak mungkin satu orang. Harus ada dua orang. Wabidzikril wawi ma ba'da ma, dan penyebutan wawu. Wabidzikril wawi harus dengan wawu mengeluarkan apa-apa yang jatuh setelah ma'a. Fi nahwi ja'ani zaitun ma'a amrin. Ma'a khonana ma'a. Ma gak bisa dibaca ma'amron, maful mut, maful apa, maful ma gak bisa. Ma harus mengejarkan kan? Meskipun lau makna ma, tapi gak bisa, harus pakai wawu. Tayyib. Wa ma ba'dal ba, dan apa-apa yang setelah ba. Fi nahwi bi'tu kaddara bi asasiha. Mana ini ya kawan, mana ba? Biasa siha, biasa siha, apa-apa yang setelah ba. Saya menjual apa kepada kamu rumah ya, bersamaan dengan isi-isinya. Ono bae nek mesti bae itu punya makna tapi gak iso harus wau. Harus wau yo. Meskipun punya makna wau, harus dengan tali. Dengan tematanya merah kali. Nah. Wa bi dzikri iradati tansis 'alal ma'iyyah. Dan kata-kata tansis 'alal ma'iyyah mengeluarkan nahwu ja'a zaitun wa 'amrun. Wa udaba idza urida mujarrad al-'athf ini hanya diinginkan sekedar apa saja, tidak di mana tansis 'alal ma'iyyah. Tidak diinginkan tansis 'alal ma'iyyah. Naam ya. Ditulis inna qawlihi idza urida mujarrad al-'athf. Ai li'anna al-wawa idza kana limujarrad al-'athf. Li'anna al-wawa idza kana limujarrad al-'athf la tata'ayyanu dalalatuha nassan 'ala al-ma'iyyah. Li'anna al-wawa idza kana limujarratil arfi, karena wawu apabila dia hanya sekedar atof ya, la tata'ayyan tidaklah menentukan dalalatuha dalalanya nafsan alal ma'iyya, faqad tadulu alal ma'iyya Wafat la tadulu bal limutlaqil jama'. Wafat tadullu alal ma'iyya Wafat la tadullu bal limutlaqil jama'. Berarti kan wawu ataf ya kawan, wawu ataf itu isman mutlaqil jama', bisa bersamaan, bisa dahuluan, dan bisa sebelumnya, ya kan? Ja'a Zaidun wa Amrun. Bisa-bisa Zaid wa Amr datang bersamaan, bisa apa? Sebelumnya dan bisa setelahnya. Ini namanya mutlakun. Apa itu nas minal ma'iyah? Nas bimana ma'ah? Kan enggak. Jelas selewan. Iza ja'a Zaidun wa Amrun. Kenapa ini enggak masuk dalam bahul ma'iyah? Li'annahu li mutlakun jama'. Isma namun takut jama'? Ada yahtamil ma'iyah wa yahtamil qabla wah, tamil ba'da. Dia bukan tansis alal ma'iyyah. Jelas? Nah. Paham insyaAllah semuanya? Wa qawli dan perkataanku masbuqatin harus didahului bayanun li syartil maf'ul, penjelasan terhadap syart maf'ul ma' wa huwa annahu la budda ay yakuna masbuqan bi fi'lin, harus didahului dengan fi'il. Baca fi'il dulu ya kan ya. Berarti menunjukkan maf'ul ma enggak boleh di depan. Ya enggak? Ya enggak? Enggak boleh di sirtu wan nila ini kan di wan nila sirtu enggak boleh. Berarti kan enggak mendahului kan? Ya, syaratnya harus sirtu didahului oleh fi'il. Enggak boleh wanila, sirtu enggak boleh. Maful ma'anya aku dahulukan enggak boleh. Itu lesfi isyarah. Fi isyarah ila annahu la yajuz. Fi isyarah ila annahu la yajuz. Taqdimul maf'ul ma'ah 'alal 'amil. 'Alal 'amil fi. Fala yuqal wan nila sirtu wa ana sa'irun, wala yuqal wan nila ana sa'irun. Wa fala yuqal wan nila sirtu wala yuqal wan nila ana sa'irun. Wa kadzalika la yajuz ay yatawassata al maf'ul ma'a bainal amil wa sahibihi. Bainal amil wa musahibihi. Fala yuqal sara wan nila zaidun. Sara wan nila wa zaidun. Sara wan nila wa zaidun. Sara wan nila zaidun. Ambilnya mana? Mana saya? Enggak ada nih. Atis. Sini kan biasanya ada. Di sana. Sara wan mana musahibnya Sara? Zaidun. Baca musahib ya. Temani Sara. Itu Sara itu. Engko Sara anake Abdullah anu Sara jenenge. Ini enggak boleh. Atau wanila sirtu, nggak boleh ini, harus sirtu wanila, nggak bisa dipisahkan antara fil dan fa'il. Yes ya, nggak bisa dipisahkan, harus dahulukan. Lanjut. Aw ma fi makna al-fi'li wa huruf. Harus di situ ada makna fi'il didahului oleh makna fi'il dan hurufnya fi'il. Makna fi'il dan hurufnya. Baik, lanjut. Ditulis. Kharaja bi ismu taqdil wa sifatu musyabahat ala sahih. Kharaja bi ismu taqdil wa sifatu musyabahat. Undur Rasubban. Juz 2 halaman 134. Baik. Fal awal. Saat ini saya akan sebutkan. Fal awal. Anil awal. Didahului oleh fi'il. Kakaulika sirtu wanila. Ini wanila wafun ma'ah. Didahului apa? Oleh sirtu. Fi'il kan dia kan? Baik. Wakaulu ta'ala fa'ajmi amrakum wa syuraka'akum. Aina fi'il? Aina fi'il ikhwan? Fa'ajmi'u syuraka'akum. Guna maful ma'ah. Didahului fi'il fa'ajmi'u. Aina sani? Bima fi ma'nal fi'il? Wahurufi bima fi ma'na fil hurufi. Qaulika ana sa'ir wa nail. Ana sa'ir. Lihat wa nail. Atau balikan mana-mana sa'ir di sini. Ditulis mana sa'ir. Fa inna fihi ma'na al fi'li wa hurufi. Wa fihi fa inna fi ma'na al fi'l wa hurufi. Wa yasin wal ya wal ra fi qaulika sa'ir. Fi qaulika sa'ir. Mana dah? Perhatikan ini. Di sini sa'ir ikhwanana lau mana fi'il. Dan lau mana huruf-huruf fi'il kan sa'ir kan sarah. Dari sirtu kan? Sirtu sa'ir. Ini isim fa'il. Idzar sama isim fa'il adalah makna fi'il hurufi. saat insya Allah seperti lagi hadza. Hadza ini punya mana fil kan? Ya enggak. Asar kan usyiru kan? Apakah hadza dengan isyar semuruh? Ini enggak masuk kan? Ya. Hadza harus mana fil wa khurujnya fil. Mengeluarkan seperti hadza seperti ini. Hadza ini adalah isim syara punya makna fi'il yaitu usyiru berbeda isyara. Lakin apakah hadza dengan asara satu huruf? Tidak. Wala yajuzu nasbu fi nahwi qawlihim. Dan tak boleh menasabkan pada perkataan mereka kullu rajulin wadhi'atuhu. So, kullu rajul wadhi'atuhu. Meskipun wadhi'atuhu punya makna ma'a, tapi enggak masuk. Limana? Sebelumnya enggak ada. Enggak ada fi'ilnya kan? Mana fi'il? Enggak ada fi'il kullu rajul. Khilafan lis Saimari. Atau punya apa? Saimari. Saimuri. Ada apa? Hah? Hah? Saya punya enggak punya. Saya punya short. Si. Anak punya talik ini. 7. Enggak ya, Van. Saya enggak punya. Enggak ada talik saya. Short. Sama short kayak ini. Abu Muhammad Abdullah bin Ali ibnu Ishaq. Short. Siapa punya short? Ah, berarti kalah ente. Atau punya short banget? Short, bener. Soalnya yang lain kan short ya. Cumburi aja. Boleh dibaca Saimuri dan boleh dibaca Saimari. Saya ditulis. Ya juz bidhammi mim wa fathiha, boleh mendhamma mim dan fathanya. Saimuri dan boleh baca Saimari. Saimuri dan boleh dibaca Saimari. Saimuri dan Saimari. Li'annaka lam tadhkur fi'lan, karena ente enggak menyebutkan fi'il. Wala ma fi ma'na al-fi'il, dan juga tidak ada di situ makna fi'il. Sama siapa? Wa kadzalika la yajuz hadza laka wa abaka, ente baca wa abaka bin nasuka boleh. Li'anna ismal isyarah, karena isim isyarah wa inkana fi ma'na al-fi'il. Meskipun dia memiliki makna fi'il wa wawshir, lakin laisa fi hurufu ailasa hurufu isi alif sin dan ya dan ra. Jelas insyaallah jelas lewat. Lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah, wa qad yajibu an nasuka ka qaulika la tanha anil qabihi wa ityan. Wa minukum tuwa zaitan wa martu bika wa zaitan ala sahifihima. Wa tarajahu fi nahfi qawlika kun anta wa zaitan kal'ah. Wa yad'u fi nahfi qawma zaitan wa'ah. Sarah. Dil ismil waqih, isim yang jatuh ba'dal wawi. Setelah wawu ma'inya. Al-masbuqati bi fi'lin. Yang didahului dengan fi'il. Awma fi makna itu salasu halat, memiliki tiga keadaan. Ikhdaha annahu yajibu nasbu, wajib dinasab alal maf'uliyati menjadi maf'ul. Wajib ya nasab. Kapan ini? Kapan wajib dinasabkan? Wadhalika idha kanal adfu mumtani'an. Gak bisa dibaca atau Kenapa gak bisa dibaca atau? Limani'in maknawiyin au sinayin. Karena ada halangan, baik halangan secara makna atau secara sinai bentuk. Kalau ada wau ini enggak bisa dikatakan huruf atau, berarti wajib nasab. Kenapa enggak bisa dibaca atau? Soalnya ono larangan. Apa larangan? Dua, maknawi dan sinai. Ayat awal maknawi. Taqaulika la tanha anil qabihi wa ityanahu. Jangan kau melarang kejelekan bersamaan engkau mendatanginya. Kalau dibaca atau mungkin enggak? Latanha, jangan kamu melarang anil kobik, dan kamu apa? Jangan melarang mendatangi, kan ini kan ya. Wadhalika li'annal ma'na al-atafsuf. Kalau kita artikan ma'na al-atafsuf ini enggak boleh. Latanha anil kobik, kamu itu jangan melarang kejelekan, dan janganlah kamu apa? Mendatanginya. Wahada tanakut, ini adanya tanakut. Kenapa tanakut, Evan? Hah? Apa? Iya. Jangan kamu melarang dari perbuatan jelek, dan jangan kamu melarang untuk mendatangi. Baik, ya, nih. Tanakut. Iya. Jelas ini nama. Aku mau terjadi dan mendatanginya mau. Iya, keliru itu. Jelas-jelas ada itu. Karena kan dia maksud pada anil qabih. Jelas arti ini awal dari awal latana. Latana anil qabih wa ihyani. Jangan kamu itu Muhammad. Ini kita sampai kerja kok. Kita kerja dulu. Nah. Latana anil qabih, janganlah kamu melarang dari perbuatan buruk, dan janganlah kamu melarang untuk mendatangi lo. Kan tanok kan, jangan kamu melarang dari perbuatan buruk, dan jangan kamu melarang untuk mendatangi. Ngerti? Tanok enggak? Anwar. Tanok enggak? Janganlah kamu mendatangi, janganlah kamu melarang dari keburukan, dan jangan kamu melarang mendatangi keburukan. Eh? Terang. Terang kayak apa lampu? Jelas. Jelas enggak? Tahu terang sama enggak jelas? Jadi yang pertama kan jangan kamu melarang yang kopi. Jadi membolehkan yang kopi. Jangan kamu enggak berarti membolehkan yang kopi, ya. Dan jangan kamu mendatanginya dan jangan mendatangi. Jangan melarang, jangan melarang. Jangan kamu mendatangkan yang kopi. Jadi kan yang pertama membolehkan, yang kedua tidak boleh. Oke, jadi kita buat. Si. Jangan kamu melarang dari keburukan. Berarti kan jangan kamu melarang yang buruk, berarti apa? Boleh yang buruk. Boleh yang buruk. Jelas sih, yes. Maksud ada melarang apa? Melarang apa? Membolehkan yang buruk. Satu kan? Yes. Dan juga jangan kamu melarang mendatangi yang buruk. Berarti apa? Itu kita sudah sembunyi. Sama yo. Oh ini sama ya. Wes lagi. Terus jangan kamu melarang dari mendatangi keburukan. Saya dikasih maaf. Iya, sedikit maaf ya. Si. Terusin. Kalau banyak semangat. Si. Santai dulu. Ini arti apa ya? Makna tanakutnya bukan pada makna. Tanakutnya antara keinginannya mutakalim sama apa? Sama bicaranya. Keinginannya mutakalim itu melarang apa? Perbuatan kopi. Sudah maksudnya ngerti? Ngerti? Maksudnya mutakalim itu melarang jangan berbuat kopi. Tapi kalau kita atafkan jadi apa? Bolehlah berbuat kopi ngono lho maksud tanakutiku. Jadi tepat artine. Manae padha, bener padha. Manae padha. Cuma sisi tanakuti antara keinginan saya dengan apa? Dengan omongan saya itu berbeda. saya ingin jangan kamu laksanakan perbuatan kobis itu, tapi dengan kata-kata itu malah membolehkan. Ngono jenenge tanakut. Tulisen. Baik, inna muradahu bit tanaqud innahu munaqidul makna al murad lil mutakallim id muradahu an nahyu anil qabih ma'atiyanika iya. Insyaallah. Maksud dari sini berarti kan makna wahada tanakut ayat tanakut ditinjau makna al-murad lil mutakallim, makna yang dimaksudkan bagi mutakallim. Karena murada, karena maksudnya mutakallim an-nahyu anil qabih, larangan untuk berbuat jelek. Jelas. Hada wal maksud minar mutakallim. Hei anas, la tana anil qabih, ente itu jangan melarang kebaikan. Melarang apa? Apa? Kejelekan. Wa ente ngerjakan kejelekan sendiri. Ngerti kan? Berarti kan la, melarang untuk berbuat jelek. Ngerti gak? Hada wal maksud daripada mutakallim. Tapi kalau kita pakai wawu atau, maknanya rusak. Ya kan? Tanakut dengan apa yang dia katakan, dengan yang dia inginkan. Ya kan? Hada wal maksud daripada bukan tanakut kata-kata dua ya, la tanahan la dengan kalimat itu, tidak itu maknanya tanakut ini makna yang ada di dalam makna ini mutana apa tanakut dengan makna yang diinginkan oleh musannif oleh pengarah oleh mutakallim lian al mutakallim ingin melarang dari perbuatan qabih wente lo jangan kau melarang dari perbuatan qabih wente mengerjakannya artinya larang ini jangan gitu kan ternyata dengan makna apa malah membiarkan dan membolehkan berbuat jahat jelas. Hafal maksud. Makanya kawan itu lah faedah tulisannya. Pasal yang kedua. Ayat kedua. Karena sinai. Karena sinai. Kum tuwa zaidan. Ini wajib dibaca wa zaidan. Wa marartu bika wa zaidan. Kenapa? Ammal awal. Ainal awal. Enggak boleh kumtu wa zaidun. Kenapa enggak boleh kumtu wa zaidun? Kenapa enggak boleh? Lihat. Li'annahu la yajusu atfu ala dhamiril marfu al muttasil illa ba'da taukid bi dhamiril muttasil. Kita nih. Kum. Tuh. Kalau gini agak bagus mana itu sanggup yo. Lihat ini enggak boleh kum tu wa zaitun enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Lihat, karena ta ini apa? Dhamir muttasil. Enggak boleh diatofkan ke dhamir muttasil enggak boleh. Kaidah, harus pakai dhamir munfasil dua. Ditaukid dengan dhamir munfasil dua. Kum tu, kowe kok awa, ana. Karena ana benar-benar apa ini? Munfasil berapa? Kumtu ana. Lah, kenapa harus dibaca wa zaidan? Soalnya secara kaidah sinai bentuk nahu enggak boleh seperti ini, maka dibaca wa zaid dan ini termasuk sinai. Paham soalnya kan jelas? Jelas? Jelas ini, Rahim. Mana? Hah? Yang menasukkannya apa? Wau ma'inya. Wau ma'inya. Terus. Kakau li ta'ala lakot kuntum antum wa abaukum. Di sini ada wawunya kan? wawu atau kepada antum kan, tapi apa harus ada dhamir munfa'il misalnya antum laqad kuntum antum wa aba'ukum. Dia boleh maksud kepada antum tum tu kuntum tum itu kuntum itu berapa dhamir mutasil, tapi syaratnya harus ada taukid berupa antum. Wa amma sa'ina tani, lihat marartu bika wa zaidan. Sih, tani kan. Marartu apa ini bika kan? Nah. Ini enggak boleh atof. Marartu bika. Ini kan ada furjar. Jadi enggak boleh atof di sini nanti. Kecuali harus dikasih jar sendiri. Harus dikasih marartu bika wa za wa bi zaidin, harus ada itu. Lihat sekarang. Fa li'anna la yajuzul athf, ini athf enggak boleh. Al-dhamir al-mafud dhamir yang dijerkan kan ka, ya kan? Ini kan dhamir kan? Dijerkan. Ya. Illa kecuali harus bi adatil khafid, harus mengulangi yang mengejarkan. Berarti harus dikasih marartu bika wa bi zaidin, harus pakai ja, harus pakai bi. Enggak mungkin ini. Pasti dibaca nasab karena enggak mungkin dibaca atof. Kalau mungkin atof, enggak mungkin begini. Harus pakai wabi bi zaidin karena apa? Enggak boleh atof kepada ka dhamir yang dijerkan. Yang dijerkan. Kecuali maqtuf itu harus ada yang mengejarkan lagi. Lihat. Seperti wa alaiya wa alal fulki. Tuh. Al fulki enggak boleh apa atof kepada hai, ya kan? Ya kan? Karena hai itu apa? Dijerkan dengan ala kan, ya kan? Maka enggak boleh al-fulki ini maqtuf kepada ala, ha, kecuali harus ada wa alayya wa ala, kasih ala lagi. Berarti apa? Wa zaidan, harus kasih bi lagi yang mengejarkan. Berarti wa alayya wa alal fulki tafmalun. Mahfuz oleh kawan, jelas? Ya, jelas insyaallah. Jelas, kali jelas. Muhammad Rahatir. Wa minan nahwin, dan termasuk nahwin, malam yasarit fil mas'alataini syai'a. Dalam dua masalah ini sebagian nahwin enggak mensyaratkan seperti itu. Padahal Bapak Fadil boleh kan? Sebagian nahwin membolehkan tidak memakai syarat harus seperti syarat apa? Seperti kumtu wa zaitun enggak apa-apa. Enggak usah harus pakai kumtu terus apa wa ana? Harus. Kalau harus kumtu ana harus. Ini enggak, ini juga marartu bika wa zaidan, kamu haruskan marartu bika wa bi zaidin harus. Makanya fa'ala qaulihi ala qaul hadza yajuzul ataf boleh diatafkan. Enggak. Kalau yang kedua, enggak bisa, enggak bisa karena kaidahnya harus seperti itu. Jelas Allah? Nah, amin kuat. Wa li hadza qultu ala al-asah fi ayna asfima? Ay fi ma pada qumtu wa zaidan. Dan apa? Ma'artu bika wa zai. Wah ini al-asah kan ada khilaf antara para ulama. Jelas? Na'am ikhwanana. Bis, mafhum? Na'am, sudah dulu ikhwan. Subhanakallah muhamdik. Shadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.